mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita sesama muslim. Telah kita jelaskan keutamaannya dan telah kita jelaskan pula beberapa yang terkait tentang adab-adab yang mesti dibaca bagi orang yang diberikan salam kepadanya. Dan masyaallah ikhwan barakallahu fikum, terkait dengan mengucapkan salam sekaligus menjawab salam dari saudara kita adalah menjawab dari ucapan yang betul-betul kita mendengarkan itu merupakan ucapan salam kepada kita. Sehingga kalau bukan berbentuk salam, maka kita tidak menjawab salam tersebut. Sebagaimana mungkin yang sudah juga menjadi tradisi kadang di tengah-tengah masyarakat kita, ketika berjumpa naik motor kemudian berpas-pasan dengan saudara sesama muslim, kadang bukan salam tapi klaksonnya pet. Ini jangan dianggap sebagai salam ya, jangan dianggap sebagai salam. Temannya tet, antum juga waalaikumsalam. Ini keliru. Itu klakson mas, bukan salam. Ya kalau antum menjawab ya bapak, kalau klakson lagi, net lagi. Nah, atau dilambaikan tangan. Yang jelas itu merupakan bukan bentuk salam, sehingga salam itu tidak bisa dirubah, digantikan dengan bentuk apapun, dengan lambaian, tidak bisa. Nah, ketika antum berjumpa dengan saudara antum ada yang melambai, antum jawab waalaikumsalam, nah, tidak betul. Kecuali kalau antum memang jelas-jelas melihat dan memahami kalau dia itu mengucapkan salam, mungkin dari gerakan mulutnya. Nah, antum bahwa dia mengucapkan salam kepada saya, antum jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita tidak melihat itu merupakan bentuk salam, maka kita tidak menjawab salam tersebut. Baik. Dan demikian pula yang perlu dijadikan sebagai peringatan atau tanbih, yaitu apa yang sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka mengucapkan, menyampaikan salam melalui tulisan-tulisan, pesan SMS, WA, Telegram atau yang lainnya. Mereka di dalam mengucapkan salam itu disingkat. Assalamualaikum disingkat dari ASS, warahmatullah WR, wabarakatuh WB. Jadi ASS WR WB. Nah, kita membaca ini bukan salam, maka tidak sepantasnya demikian. Kalau seandainya mungkin ya terlalu panjang ngetik, ya cukup assalamualaikum. Nah, jelas ucapan salam tersebut jangan kemudian kita rubah-rubah meskipun dalam bentuk tulisan. Kita harus menyempurnakan dengan sempurna, karena assalamualaikum itu adalah bentuk doa yang kita sampaikan untuk saudara kita yang kita sampaikan salam kepadanya, sehingga jangan kemudian disingkat-singkat. Sebagaimana pula yang diingkari oleh para ulama, penulisan sholawat sallallahu alaihi wasallam disingkat menjadi sholaam, Sad, Lam, Ain dan Mim. Radhiyallahu anhu disingkat menjadi RA. Ini juga termasuk perkara yang tidak disukai oleh para ulama, sehingga dalam penyebutannya demikian sebutkan dengan doa, dengan sempurna. Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu an dan seterusnya. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hak yang pertama yang dianjurkan bagi kita untuk menunaikannya untuk saudara kita sesama muslim. Dan terkait dengan adab-adab mengucapkan salam, ini sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan secara menyeluruh, di lain keterbatasan ilmu juga keterbatasan waktu yang kita tidak memilikinya. Baik, sekarang kita lanjut yang kedua dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa ajibhu. Apabila saudaramu mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Terkait dengan undangan, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya undangan itu ada tiga macam. Di salah satu kitab beliau, Al-Qawa'id wal-Usul, beliau menyebutkan bahwasannya undangan itu ada tiga macam. Yang pertama adalah undangan yang wajib untuk dihadiri. Undangan yang wajib untuk dihadiri. Undangan yang wajib untuk kita datangi. Wajib kita penuhi. Seperti apa undangan yang wajib bagi kita untuk memenuhinya dan menjawab undangan tersebut? Yaitu undangan yang bersifat ya ini ta'yin, yang bersifat khusus. Apakah undangan tersebut melalui tulisan ataukah undangan tersebut melalui lisan? Jadi undangan khusus tersebut di situ undangan ditulis adanya Abu Fulan untuk menghadiri undangan ini. Undangan walimah dan yang semisalnya. Maka ini hukumnya wajib untuk dihadiri dengan catatan acara dalam undangan tersebut tidak mengandung kemungkaran atau kemaksiatan. Dengan catatan, tidak ada kemungkaran yang terjadi di acara undangan tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya acara tersebut terdapat di dalamnya kemungkaran-kemungkaran? Maka Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada dua keadaan. Orang yang diundang secara khusus pada suatu acara yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Ada dua keadaan orang. Keadaan yang pertama yaitu orang yang diundang tersebut mampu merubah kemungkaran di tengah-tengah acara tersebut. Mungkin dia adalah orang yang punya jabatan pemerintahan, memiliki power, memiliki kekuatan untuk bisa merubah suatu keadaan. Dia mengetahui acara ini adalah acara yang di dalamnya ada kemungkaran, yang mungkin ada musik, terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi yang diundang ini dia merasa saya bisa merubah kemungkaran tersebut, menghilangkan. Mungkin kalau yang tadinya musik, dia mampu untuk memberhentikan musik tersebut, tidak boleh. Nah, dia bisa mengatur, merubah kemungkaran tersebut. Maka orang yang seperti ini, dia boleh mendatangi undangan tersebut dan dia wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran. Dia wajib merubah kemungkaran tersebut. Keadaan yang kedua yaitu orang yang mendapatkan suatu undangan dalam acara walimah yang terdapat padanya kemungkaran dan dirinya tidak mampu mengingkarinya. Dirinya dalam bukan tidak mampu mengingkarinya, dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut. Dia tidak mampu. Maka untuk bagian yang kedua ini, keadaan yang kedua ini, maka para ulama mereka melarang. Tidak boleh menghadiri suatu acara yang terdapat padanya suatu kemungkaran. Meskipun undangannya itu adalah undangan yang sifatnya khusus. Nah, undangan yang sifatnya khusus. Baik. Jadi ini terkait dengan undangan atau undangan dalam suatu acara ya, yang bersifat khusus secara asal hukumnya wajib, dengan catatan acara dalam undangan tersebut tidak terdapat padanya suatu kemungkaran. Ini jenis yang pertama dari macam-macam undangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu undangan yang wajib untuk kita hadiri. Bagaimana bentuk undangan yang wajib untuk kita hadiri? Yaitu undangan yang bersifat khusus untuk kita. Macam undangan yang kedua adalah undangan yang kita dilarang untuk menghadirinya, meskipun itu secara khusus undangan tersebut, yaitu undangan-undangan dalam suatu acara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ada undangan Abu Fulan atau diundang dalam acara apa yang dilihat itu, anu, 7 harian orang yang meninggal, 40 hari atau 100 hari dan seterusnya. Meskipun ini undangan secara khusus, ya kita tidak boleh. Kenapa? Karena memang dasar acaranya itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang di dalam syariat Islam. Para sahabat dahulu dan Rasulullah SAW, para sahabat, mereka menganggap berkumpulnya kaum muslimin di rumah duka, kemudian menyantap suatu makanan-makanan dan minuman, ini termasuk bentuk niyahah, bentuk ratapan terhadap orang yang telah meninggal dunia, yang dilarang di dalam syariat Islam. Sehingga meskipun undangnya secara ta'yin, secara khusus disebut nama di situ, ya tidak boleh. Kenapa? Karena acara tersebut adalah acara yang secara asal memang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Suatu undangan dalam perayaan tahun baru, perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan yang semisalnya, dari perayaan-perayaan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, nah, maka kita tidak boleh untuk menghadirinya meskipun undangnya itu secara khusus. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis atau macam yang ketiga dari undangan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu undangan yang sifatnya umum. Undangan yang sifatnya umum. Maka kalau undangan yang sifatnya umum, untuk menghadiri undangan tersebut hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi tetap dengan catatan acara dalam undangan tersebut tidak mengandung kemaksiatan. Kalau dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan, berarti ada 2 keadaan yang kita sebutkan tadi. Kalau kita bisa mengingkarinya, merubah kemungkaran, maka tidak mengapa kita datang. Namun kalau kita tidak dapat merubah kemungkarannya, maka tidak boleh mendatangi undangan tersebut. Nah, namun pembicaraan kita adalah undangan dalam acara yang syar'i, yang tidak ada mengandung kemaksiatan atau kemungkaran di dalamnya. Nah, ketika bentuk undangannya itu secara umum disebutkan di situ adanya untuk ikhwan kaplingan undangannya, tidak disebutkan secara khusus, maka menghadiri undangan tersebut hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Atau mungkin secara lisan di masjid ada pengumuman, antum wa ikhwan kaum muslimin jamaah sholat maghrib atau sholat isya, antum selepas sholat isya mendapatkan undangan dari saudara fulan untuk menghadiri walimah nasikah ataupun walimah urush pernikahan. Sifatnya umum undangan tersebut, maka mendatangi undangan tersebut hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, Sebagian para ulama menyebutkan seperti Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala terkait dengan undangan walimah. Beliau menjelaskan bahwasannya undangan walimah, bagaimanapun bentuk undangan tersebut, maka menghadirinya hukumnya adalah wajib. Bagaimanapun bentuk undangan tersebut, baik itu secara umum ataupun khusus, maka menghadiri atau menjawab mendatangi undangan walimah, maka hukumnya adalah wajib, disebabkan karena datangnya beberapa dalil, beberapa hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang kalian diundang untuk menghadiri suatu acara walimah, falyatiha, maka hendaklah dia mendatangi undangan tersebut. Menghadiri undangan tersebut. Ditegaskan dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah taala dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man taraka ad-da'wah faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak menghadiri, meninggalkan undangan, dalam artian dia tidak menghadiri undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. So, perhatikan di sini, puan, barakallahu fikum. Sampai disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dengan bentuk kemaksiatan. Menandakan apa? Mendatangi undangan tersebut hukumnya adalah wajib. Nah, kalau tidak wajib, tidak mungkin sampai pada tingkatan kemaksiatan. Nah, ketika seorang tidak menghadiri undangan dikategorikan sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menunjukkan apa? Hukum mendatanginya adalah wajib. Nah, hukum mendatanginya adalah wajib. Dan terkait dalam hal ini ada peringatan pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi orang yang punya hajatan walimah. Apalagi kalau zaman-zaman kita sekarang ini ya. Walimah itu, acara walimah itu keumuman masyarakat itu dijadikan sebagai ajang penghasilan, ya kan? Sebagai ajang penghasilan. Nah. Sehingga apa? Biasanya itu undangannya itu disebarkan di kalangan orang-orang elit. Kalangan orang-orang yang menengah ke atas. Kalau orang-orang miskin, nah, tidak dikasih undangan. Kenapa? Karena nanti itu amplopnya, ampaunya itu isinya enggak setara dengan hidangan yang telah dihidangkan. Sehingga yang diundang-undang itu hanya orang-orang menengah ke atas. Sedangkan orang-orang yang justru butuh makan dan minum, butuh gizi, itu tidak diundang. Nah, ini ada peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah, yud'a ilaiha al-aghnia wa yutraku minhu al-fuqara, wa yutraku minha al-fuqara." Sejelek-jelek makanan yaitu makanan-makanan di acara walimah. Itu makanan yang paling jelek, yang paling buruk aja makanan-makanan walimah. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan acara walimah yang tujuannya adalah hanya mengundang orang-orang yang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Ini yang menjadi sebab apa? Makanan acara walimah tersebut menjadi makanan yang jelek, yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menunya menu yang istimewa, tapi itu makanan-makanan yang paling jelek, paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang diundang hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin mereka ditinggalkan dan tidak diundang untuk menghadiri acara walimah tersebut. Nah, inilah. Berarti apa? Kalau kita pesan yang tersurat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berarti seorang dalam mengambil atau dalam suatu acara walimah, dia hendak menginginkan atau berambisi untuk meraup keuntungan. Meraup keuntungan sehingga jauh dari kategori keikhlasan dalam bersedekah. Jauh dari keikhlasan dalam bersedekah. Kenapa? Karena yang diundang hanya orang-orang kaya. Yang di situ dia akan mendapatkan meraup keuntungan. Adapun orang-orang miskin, mendapat untung dari mana? Buru-buru dia membawa amplop. Buru-buru dia membawa amplop. Ini ma'asyar ikhwah barakallahu fikum. Nah, terkait dengan penyebab kenapa makanan walimah itu menjadi makanan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kemudian dalam acara walimah itu tidak boleh menerima amplop? Ya, jawabannya boleh, silahkan. Kalau ada orang yang hendak bersedekah kepada antum sebagai yang punya hajatan memberikan amplop, tafadhol, diterima, tidak mengapa. Tapi itu bukan menjadi catatan utama kita dalam acara tersebut. Kita niatkan agar kita ikhlas di dalam acara ini. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, mungkin kita selama ini mendidik anak sampai alhamdulillah diberikan umur panjang sampai dia menikah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mengundang kaum muslimin dalam menghadiri acara walimah tersebut, diberikan makanan. Selepas itu ternyata nanti mereka memberikan amplop kepada kita dengan isi banyak ataupun sedikit, alhamdulillah itu balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan itu bukan niat utama kita dalam membuat acara walimah. Kalau niat utama kita itu meraup keuntungan, berarti ini apa? Tidak ikhlas dalam memberikan sedekah tersebut. Nah, kita ikhlas memberikan sedekah makanan kepada kaum muslimin, kita sudah dapat pahala. Toh nanti mereka memberikan amplop, alhamdulillah kita saja terima. Berarti kita apa? Untung dua kali. Untung dua kali. Sehingga dalam hal ini pun, dalam menyebarkan undangan itu tidak hanya terkhusus di kalangan orang-orang menengah ke atas, namun seluruh kaum muslimin yang kaya ataupun yang miskin, kita berikan undangan untuk menghadiri acara walimah agar mereka juga merasakan kegembiraan atas kegembiraan orang yang sahibul hajah tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyarul muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hak yang kedua yang mesti kita tunaikan atas saudara kita sesama muslim. Ketika saudara kita mengundang dalam suatu acara, maka kita disyariatkan untuk menghadiri dan mendatangi undangan tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang kita jelaskan tadi. Nah, baik, kita lanjut yang ketiga. Dari hak seorang muslim yang mesti kita tunaikan atas saudara kita muslim yang lainnya. Wa idastan sahaka fansahu. Wa idastan sahaka fansahu. Istansoha. Istansoha itu kata dasarnya dari kata nasoha, yang artinya menasehati. Ditambahi dengan tiga huruf, hamzah wasal, sin dan huruf ta, menjadi istansoha, menjadi istansoha. Nah, dengan tambahan hamzah, sin dan ta yang sebelumnya kata dasarnya nasoha itu artinya menasehati, dengan tambahan tiga huruf maknanya berubah menjadi meminta nasihat. Ini dalam ilmu bahasa Arab demikian. Sama seperti istighfaro, istighfar itu kata dasarnya ghafaro, mengampuni, ditambahi dengan hamzah, sin dan ta menjadi istighfaro, artinya meminta ampun. Meminta ampun. Baik. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila saudaramu meminta nasihat, meminta nasihat, maka fansahu, maka nasihatilah dia. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran ikhwan barakallahu fikum. Yang pertama adalah bolehnya kita meminta nasihat kepada orang lain. Mana yang kita pandang, kita lihat dia mampu memberikan nasihat kepada kita, maka boleh kita meminta. Kita butuh nasihat, mungkin iman kita sudah mulai redup cahayanya. Tingkatan iman kita sudah mulai rendah. Kekuatan iman sudah mulai melemah. Bagaimana cara untuk membangkitkan iman tersebut dan kembali menjadikan iman tersebut terang menderang di dalam kalbu kita? Ya, di antaranya adalah dengan meminta nasihat, meminta arahan ketika mungkin kita mendapatkan suatu muskilah. Baik. Kita lihat si saudara kita ini insya Allah mampu memberikan nasihat kepada saya. Nah, maka ya datang mintai nasihat. Ini boleh, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama, para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, meminta nasihat. Karena memang apa? Agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Kita berjalan, kita menjadi baik dalam menjalani kehidupan dunia ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara sebabnya, yaitu dengan sebab adanya tanasuh. Adanya tanasuh, saling menasihati. Ketika kita melihat saudara kita terjatuh dalam kemungkaran, suatu kemaksiatan, suatu ketergelinciran, maka dinasihati. Sehingga menjadikan apa? Hamba yang tadi terjatuh dalam ketergelinciran, kesalahan, itu dia sadar. Bisa jadi dia jatuh dalam kesalahan tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Atau mungkin disebabkan karena imannya sudah mulai redup, sehingga dia pun terjatuh mudah dalam melakukan suatu kemungkaran, kemaksiatan. Maka jadikan iman tadi itu dalam kalbu saudara antum itu menjadi terang lagi, menguat lagi dengan nasihat yang disampaikan kepada dia. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Agar kemudian cahaya iman dari saudara kita tadi yang sebelumnya redup kembali menjadi terang, sehingga dia pun sadar ternyata dia telah terjatuh dalam kemungkaran, sehingga betul-betul terkontrol. Nah, saudara kita tadi yang kita nasihati juga memiliki prinsip yang semestinya sama. Ketika melihat saudaranya itu terjatuh dalam ketergelinciran, dia pun menasihati. Sehingga apa? Tanasuh, saling menasihati. Si A menasihati si B ketika terjatuh dalam kesalahan. Sebaliknya si B akan menasihati si A ketika si A terjatuh dalam kesalahan. Nah, sehingga apa? Betul-betul saling menasihati. Nah, dan masing-masing kita barakallahu fikum juga harus berlapang dada dalam menerima nasihat. Kita betul-betul harus jujur. Harus jujur bahwasanya masing-masing kita itu butuh nasihat dari kalangan manapun dia, dari kalangan orang-orang awam, dari kalangan para thalabatul ilm, dari kalangan para ulama, dari kalangan para asatidzah ataupun yang lainnya. Masing-masing kita itu butuh untuk dinasihati, masing-masing kita. Sehingga dalam hal ini, dalam hal nasihat ini, betul-betul kita harus jujur dalam kalbu kita dalam menerimanya. pada kita fansahu, maka nasihatilah dia. Menunjukkan apa? Boleh. Kalau seandainya ada yang meminta nasihat kepada kita, kita nasihati dia, tidak mengapa. Namun dengan catatan pada perkara-perkara yang kita memampuinya, mengumpuninya, kita mampu padanya. Jangan kemudian ketika ada yang meminta nasihat kepada kita, lalu kemudian kita, wah, berarti saya ini dianggap oleh si fulanin orang yang, nah ini hati-hati. Hati-hati yang demikian. Nah, secara asal boleh. Nah, adanya orang yang meminta nasihat kepada saya, kepada kita, nah, itu tidak mengapa kita sampaikan nasihat, tapi hati-hati. Kalbu kita ini, hati ini yang kadang menjadi tempat ajangnya syaitan untuk merusak diri kita. Yang sebelumnya kadang itu kita tawadhu, rendah hati, merasa diri kita itu biasa-biasa sajalah. Tapi karena adanya momen-momen tertentu, adanya orang yang meminta nasihat kepada kita, akhirnya kita terbetik dalam kalbu kita. Ternyata saya ini dipandang, buktinya si fulan meminta nasihat kepada saya. Hati-hati, ini sudah satu jeratan syaitan. Nah, ini satu jeratan syaitan yang mesti bagi kita untuk selalu mewaspadainya, untuk menjaga kalbu. Kalbu kita itu untuk berjalan lurus seimbang, ini sulit ikhwan barakallahu fikum, sulit. Siapapun dia loh. Siapapun dia, termasuk saya sendiri. Dan siapapun dia, untuk menjadikan kalbu kita itu betul-betul dengan kondisi yang baik, terus istilahnya lurus, itu sangat-sangat sulit siapapun dia. Sehingga terkadang ketika adanya gelunjakan yang kemudian bisa merusak arahan kalbu, tujuan kita itu, akan kalbu kita itu akan menyimpang, goyang. Makanya dikatakan sebagai kalbu, li'annahu yataqallab. Kenapa dikatakan qalb? Disebabkan karena sering berbolak-balik. Salah seorang ulama ussalam mengatakan, ma'allajtu syai'an ashaddu min niyyati. Aku tidak pernah mengobati suatu perkara yang paling sulit untuk diobati dari niat hati. Ni'an li'annahu yataqallabu 'alayya. Karena hati itu sering berbolak-balik dengan saya. Bermain-main. Hari ini, detik ini saya kondisikan betul-betul hati saya ini baik. Berapa menit kemudian goyang karena ada momen kejadian tertentu. Berapa menit lagi setelah itu kita luruskan, berjalan berapa menit goyang lagi disebabkan karena ada sesuatu. Itulah kalbu kita. Makanya kita harus sering mewaspadainya. Mewaspadainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu." Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam jasmani kita, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Yang kalau seandainya organ ini baik, maka seluruh tubuhnya itu akan menjadi baik. Dan kalau seandainya satu organ tubuhnya ini rusak, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Apa itu? Al-qalb. Yang keseringannya kita artikan dengan hati. Meskipun itu sebenarnya tidak cocok. Kurang tepat. Namun kita maknakan dengan keumuman kaum muslimin manusia. Hati. Kalau ini sudah menjadi dia statusnya sebagai remote control anggota tubuh kita. Kalau dia ini baik, maka insya Allah baik. Kalau dia ini jelek, maka seluruh tubuhnya itu jelek. Siapapun dia, ilmunya segudang apapun, kedudukannya di mata masyarakat atau mungkin secara khusus di Salafiyun memiliki kedudukan yang tinggi, dimuliakan, diubahkan. menjadi kadang menjadi remote yang memperbaiki tubuh kita, namun terkadang menjadi remote yang dapat merusak kondisi organ anggota tubuh kita yang lain. Sehingga kita harus betul-betul menjaga keseimbangan kalbu kita dalam kehidupan dunia. Baik, kembali dalam permasalahan tadi, kalau seandainya ada saudara kita yang meminta nasihat, maka nasihatnya dengan batas kemampuan kita. Kalau seandainya kita merasa diri kita tidak mampu, seandainya tidak bisa dan tidak mengerti dalam permasalahan yang dia meminta nasihat kepada kita, ya perlu disarahkan kepada yang lainnya. Diarahkan kepada yang mungkin menurut kita lebih mampu dalam memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man arada yanfa'ahul muslim falyaf'al." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Meskipun hanya sekedar beberapa kalimat sebagai bentuk nasihat kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan ketika memberikan pesan kepada para sahabat, Rasulullah menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hanya tiga penggalan kalimat. Yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus kejelekan. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu panjang lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati itu sangat ringkas namun padat maknanya. Dan dalam memberikan nasihat juga diperingatkan oleh para ulama, dalam hal ini ketika memberikan nasihat itu tidak dilakukan sesering mungkin. Nah, ada waktu-waktu. Jadi tidak setiap saat itu harus dalam muhadharah, dalam ceramah, dalam majelis harus nasihat. Nah, ini justru akan apa? Menjadikan malam, menjadikan yakni bosan bagi orang yang mendengarkan ketika terlalu sering memberikan nasihat. Nah, oleh sebab itulah nasihat itu ada waktu-waktunya yang kemudian ketika diterapkan pada waktu-waktu tersebut, betul-betul nasihat tersebut akan mengena dalam kalbu kita, mengena dalam hati kaum muslimin secara umum. Dan dalam hal ini juga yang dinasihatkan oleh kaum muslimin dan keseringannya yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika adanya suatu nasihat yang sifatnya umum, itu terkadang seorang muslim itu karena baper ya. Karena baper seolah-olah menyangka nasihat tersebut adalah nasihat yang memvonis, mengarah kepada dirinya pribadi. Nah, tidak yang demikian. Apakah nasihat secara umum ataupun nasihat secara khusus? Kalau memang nasihat tersebut kebetulan mengena kepada kita, ambil kebaikannya. Ambil kebaikannya. Alhamdulillah saya dinasihati. Bukan justru semakin mencak-mencak. Semakin menimbulkan emosi dan semakin membuat ketidaksukaan dia terhadap apa yang disampaikan. Alhamdulillah. Orang yang memberikan nasihat itu bukan untuk menjatuhkan. Orang yang memberikan nasihat itu bukan untuk karena menghina. Lah, tujuan utama menasihatkan memberikan nasihat itu tidak lain adalah untuk menyadarkan dan untuk mengembalikan yang sebelumnya seorang itu terjatuh dalam jurang, ditarik tangannya, ayo naik ke atas lagi. Seperti itulah gambaran orang yang memberikan nasihat. Nah, namun orang-orang yang terkadang kalbunya sudah terkena penyakit, sehingga ketika adanya nasihat secara khusus atau pula nasihat secara umum itu dijadikan sebagai sumber kebencian, sebagai sebab untuk kemudian menjadikannya sebagai permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah dalam nasihat betul-betul kalbu kita harus dibuka lebar-lebar. Kita harus berlapang dada. Nah, apakah nasihat tersebut mengena kita atau tidak? Yang jelas kalau itu merupakan bentuk nasihat, maka itu merupakan upaya orang tersebut dalam memperbaiki kaum muslimin secara umum ataupun secara khusus kepada dirinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masyarul Ikhwah Barakallahu Fikum. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan. Kita sampai pada hak yang ketiga dari hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Masih tersisa tiga, Pak, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.